waktu kita hanya sebentar. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kau tak datang. Beri kabar padaku bila kau tak tepat waktu. Dia pun tak butuh asa dan dia akan tidak kecewa. Janganlah terlalu membuat diriku lama bahagia, jangan terlambat. Cepat datang padaku, waktu kita hanya sebentar. Jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai kau tak datang. Janganlah terlalu kau membuat diriku lama. Janganlah terlalu kau buat diriku lama menunggu. Saling bersadar waktu.